bisa mukanya baca salah di mana ini jua bahasa bahasa yang nanti kan dengar tabahkan malah iman di dadu Kampung Dinja. Barito Thank you. ibadah.